Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita, untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita, memperbaiki karakteristik kita sebagai seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang datangnya kita menuju majelis ilmu dengan sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menempuh sebuah perjalanan, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah karya tulis dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala tentang sebab-sebab yang dapat kita pelajari, sebab-sebab yang dapat kita lakukan dalam rangka menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana juga ada sebab-sebab yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita hindari dalam rangka untuk menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah pernah dikatakan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang tatkala seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau melakukan sebuah kemaksiatan. Dan dalam kitab ini akan kita lanjutkan membaca apa yang beliau tulis, yang pertemuan sebelumnya sempat kita libur karena ada beberapa hal yang harus kami kerjakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sumber utamanya ilmu. Bahwasanya ilmu agama dan salah satu hal sebab terbesar bertambahnya iman seorang hamba adalah dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu cabangnya sangat banyak. Dan menuntut ilmu yang utama adalah dengan mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya. Karena dalam ayat-ayat tersebut, tafsir-tafsir yang disampaikan oleh para ulama, kita bisa mengetahui akan rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Dan kita sudah sampai pada pembahasan sebab utama banyak orang-orang Arab masuk agama Islam. Beliau mengatakan, qala musannifu hafidhahullahu taala, "Wa ma amana aktsarul arabi illa bi sima'ihi wa fahmihi." Tidaklah sedemikian banyak orang-orang Arab pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam berbondong-bondong sedikit demi sedikit, satu demi satu, ya, bahkan berbondong-bondong pada saat Fathu Mekah merupakan puncaknya orang-orang masuk agama Islam, tidak kecuali karena mereka mendengarkan Al-Quran dan memahami maknanya. Apalagi mereka merupakan orang-orang Arab yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa mereka. Dan tidaklah orang-orang Arab pada zaman itu, bahkan pemuka-pemuka Quraisy mencegah orang-orang Arab pada zaman itu mendengarkan masuk Islam, kecuali langkah pertama adalah mereka melarang orang-orang tersebut mendengarkan Al-Qur'an. Wala fatahul aqtar wa masarul amsar. Tidaklah penaklukan terjadi di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, bahkan pada saat itu agama Islam sampai di Afrika, sampai di Spanyol. Tidaklah hal tersebut terjadi kecuali dikarenakan orang-orang tersebut mendengarkan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Wa'aduma sultanuhum. Tidaklah kekuatan mereka semakin bertambah, kerajaan mereka semakin besar, kecuali karena mereka terus mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Illa bi ta'thiri hidayatihi. Kecuali dikarenakan Al-Qur'an tersebut sudah membekas di dalam hati mereka, mempelajarinya, bahkan mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut. Pemahaman kebalikannya, mafhum mukhalafah yang kita bisa dapati dari ungkapan beliau. Tidaklah seorang itu dijauhkan dari agama Islam. Tidaklah seorang itu dijauhkan dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang itu dijauhkan dari sunnahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Tidaklah seorang itu dijauhkan dari keberkahan hidupnya, melainkan mereka menjauhkan diri mereka dari berinteraksi dengan suatu hal yang paling berkah, yaitu Al-Qur'an. Tidaklah sebuah kerajaan di Andalusia yang sudah berjaya sekitar 30 tahun lebih, Islam masuk di tanah Spanyol, bahkan sempat mendirikan istana di sana, mendirikan masjid yang terletak di daerah Kurtuba atau Cordoba tatkala itu. Tidaklah mereka berjaya tatkala itu dan runtuh kecuali karena mereka meninggalkan Al-Qur'an. Dari sini kita bisa mengetahui akan keberkahan Al-Qur'an terjadi. Ya, dengan kita membaca, mempelajari maknanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keberkahan dari segala macam sisi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya sebagai orang-orang yang paling baik, sebagai khairun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Wa ma kana al-jahidun al-mu'anidun min zu'ama'i Makkah yujahiduna an-nabi wa yasuddunahu an tablighi da'watihi illa biman'ihi min qira'atil Qur'ani 'alan nas. Tidaklah orang-orang pada zaman Nabi terus, yakni berjuang, terus mengerahkan kekuatannya dari para pembesar-pembesar Mekah pada zaman itu, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, dan orang-orang yang sekelas mereka. Tidaklah mereka mengerahkan kekuatan mereka dalam menghalangi orang-orang untuk masuk Islam kecuali melarang dari mendengarkan Al-Quran. Karena mereka mengetahui begitu tingginya kesastraan Al-Quran dalam pandangan mereka, begitu tingginya susunan bahasa Al-Quran pada zaman itu. sehingga mereka takut akan orang-orang itu, orang-orang yang berada di bawahnya itu terpengaruh dengan lantunan Al-Quran. Sedemikian indah Allah subhanahu wa ta'ala susun Al-Quran, sehingga orang-orang kafir pada zaman Nabi merasa takut tatkala orang-orang yang berada di bawahnya itu mendengarkan Al-Quran tadi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang diantara tipu dayanya orang-orang Quraisy dalam menghalangi Nabi dalam berdakwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Allah menceritakan tentang keadaannya orang-orang kafir. Mereka mengatakan, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Janganlah kalian mendengar Al-Quran ini. Enggak usah didengerin Al-Quran itu. Sudah enggak boleh mendengarkan. وَالْغَوْ فِيهِ. Main-main saja di dalam. Dibuat guyonan saja. Sibukkanlah diri Anda dengan sesuatu selain Al-Quran. Sehingga tatkala Al-Quran dibacakan kepada mereka, Al-Quran tersebut tidak hinggap di dalam hati mereka. La'allakum taghlibun. Agar kalian tidak dikalahkan oleh Al-Quran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang model tipu dayanya orang-orang Quraisy menghalangi dakwahnya Nabi. Salah satunya adalah melarang orang-orang lain dalam mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam sebuah yakni faedah yang bisa kita ambil dari apa yang beliau tulis, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi itu dengan suatu hal yang sangat cocok dengan kondisi pada zaman itu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi alaihi salatu wassalam berupa Al-Quran yang tingkat kesastraannya mencapai puncak kimmah balaghah yang sangat baik, susunan katanya yang sangat baik. Oleh karenanya ada salah satu dalam Al-Quran, tatkala antum mau baca misal surat Al-Kahfi atau surat Al-Jin, antum baca setiap akhirnya memiliki akhir yang sama. Antum baca surat Al-Jin, beberapa ayat atau bahkan keseluruhan ayatnya memiliki akhir yang sama, menunjukkan bahwasanya Al-Quran memiliki puncak kesastraan yang sangat tinggi. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi, wa utitu bijawami'il kalim. Aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami'ul kalim, perkataan yang singkat akan tapi luas maknanya. Apa itu? Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi, membarenginya dengan sebuah mukjizat yang sangat sesuai dengan kondisi pada zaman itu. Karena pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu sangat marak atau sangat fenomenal pada zamannya, yaitu syair. Bukan syair ya, tetapi apa? Asy'ir, yaitu syair, ungkapan-ungkapan bait syair. Kemudian marak pada zamannya adalah sastra. Bangsa Arab pada zaman itu bangga dengan kesastraan mereka. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan hidayah Al-Quran dengan sesuatu yang mereka kagumi, yaitu sastra. Kita beranjak kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pada zamannya Nabi Isa, yang terkenal pada zaman itu adalah ilmu kedokteran, ilmu kesehatan pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, mukjizat bagaimana beliau bisa menyembuhkan penyakit, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan kebutaan yang muncul sejak lahir, bahkan wa uhyil mauta biidni, saya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai wasilah dakwah beliau dalam mengajak umat. Kita kembali kepada nabi sebelumnya, ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mana pada zaman Nabi Musa itu terkenal praktek-praktek sihir, terkenal praktek-praktek yakni ya itu sihir ya, seperti itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan memberikan mukjizat yang mana tongkat tersebut tatkala dilemparkan menjadi ular. Sehingga dengan sebab itu banyak di antara pembesar-pembesar Firaun tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya Al-Qur'an tidak hanya diturunkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an penuh dengan sastra, penuh dengan balaghah, penuh dengan kebaikan-kebaikan susunan bahasanya, tujuannya adalah untuk bisa mengajak lebih banyak daripada bangsa Arab pada zaman itu. Mungkin kita sebagai orang-orang Indonesia belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Arab tatkala mendengarkan Al-Qur'an. Akan tapi tatkala kita belajar terus, mempelajari bahasa Arab, mempelajari balaghahnya, sastranya, akan kita mengetahui sedemikian besar tingkat kesastraan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa ma dha'ufal Islam," dan tidaklah Islam itu melemah atau semakin melemah, "mundul qurunil wusta," sejak abad pertengahan, "hatta zala aktsaru mulkihi illa bihajri," sampai pada titik di mana banyak kerajaan-kerajaan itu hilang. Kerajaan Andalus hilang, di Mesir hilang, di berbagai-berbagai tempat yang lainnya hilang kerajaan-kerajaan yang sudah kuat disusun pada zaman itu. Di Persia hilang, di Romawi hilang agama-agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam hilang di Andalusia. Padahal peradaban tatkala itu, agama Islam merupakan puncak peradaban agama Islam pada zaman itu. Di Baghdad hilang, ya, diserang oleh pasukan Mongol, sampai sungai Efrat tatkala itu penuh dengan tinta sehingga warnanya berubah menjadi hitam, dan tatkala itu kuda-kuda Arab melewati di atas sungai itu sampai bisa seakan-akan berdiri di atas air, karena di bawah sungai Efrat itu penuh dengan buku-buku yang dibuang oleh musuh-musuh Islam. Sampai sungai yang sedemikian besar itu berubah warnanya menjadi hitam karena tercampur oleh tinta-tinta yang ditulis oleh para ulama kaum muslimin. Mengapa sampai titiknya demikian? Illa bihajri, kecuali dikarenakan orang-orang Islam pada zaman itu menghajar, meninggalkan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan hajr, dengan menghajarnya, dengan yakni tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, adalah dengan meninggalkan merenungi maknanya. Tidak direnungi maknanya, tidak dibaca artinya, tidak difahami makna yang dikandung di dalamnya. Watilawatihi, bahkan tidak hanya itu, mereka pada zaman itu ya meninggalkan membaca Al-Quran. Karena masa kejayaan agama Islam tatkala itu berbarengan dengan masa di mana orang-orang Romawi, Yunani juga mengedepankan ilmu-ilmu filsafat mereka. Sehingga orang-orang Islam pada zaman dahulu, pada zaman itu, meninggalkan Al-Quran. Mereka lebih sibuk membaca kitab-kitab filsafatnya orang-orang Yunani. Mereka meninggalkan Al-Quran, lebih sibuk mengikuti perkembangan-perkembangan negara-negara kafir pada zaman itu. Sehingga mereka meninggalkan Al-Quran. Bahkan yang paling penting, wal amala bihi, adalah dengan mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran memerintahkan untuk mempererat ukhuwah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan hal tersebut. Sehingga dikarenakan mereka meninggalkan Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada mereka dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam sedikit demi sedikit. Allahumma musta'an. Kemudian beliau melanjutkan, "Fal-Qur'anul Karim," Al-Qur'an yang mulia, "huwa min a'zami muqawiyatil iman," itu merupakan salah satu sebab terkuatnya bertambahnya keimanan, "wa anfa'u dawa'i ziyadatihi," dan yang paling bermanfaat untuk menambah keimanan tadi, "wa huwa yazidu imanul 'abdi min wujuhin muta'addidah," Dan Al-Quran akan menambahkan keimanan seorang hamba dari sisi yang beraneka ragam. Bisa dari sisi tauhidnya, bisa dari sisi muraqabatullahnya, merasa diawasi oleh Allah. Menambahkan keimanan dari sisi tawakalnya, menambahkan keimanan dari sisi ya rojaknya, penuh harapnya, menambahkan keimanan dari sisi al-khawf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Al-Quran akan menambahkan keimanan kita dari sisi yang sangat banyak. Tinggal kita yakin atau tidak, apakah Al-Quran ini benar-benar akan menambahkan iman kita atau tidak. Itu saja. Tatkala kita yakin bahwasanya iman kita akan bertambah dengan Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin memudahkan kepada kita. Tapi tatkala kita tidak yakin dari awal, ragu apa benar Al-Quran ini bisa menambahkan iman kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan mempersulit kita dalam menggapai hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, akan tetapi, yambaghi ayya'lama anna ziyadatal iman allati takunu biqira'atil Qur'an la takunu illa liman i'tana bifahmil Qur'ani wa tatbiqihi. Akan tapi yang paling penting adalah selayaknya seorang itu mengetahui sesungguhnya bertambahnya keimanan seorang hamba dalam membaca Al-Qur'an. Hal tersebut tidak bisa tercapai kecuali dengan memahami maknanya. Artinya apa? Dengan membaca saja tidak cukup menambah keimanan seorang hamba. Betul, menambah pahala. Karena satu huruf yang kita baca dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan 3 huruf yang kita baca akan dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Alif lam mim yang kita baca akan dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Akan tetapi Al-Quran tersebut akan menambahkan keimanan kepada kita tatkala membacanya dibarengi dengan memahami makna apa yang kita baca. Semakin menambah keimanan tadi adalah tatkala kita menerapkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Disuruh bertakwa, ya, disuruh menjalin persaudaraan antara kaum muslimin. Bagaimana kita bisa beradab dan akhlak yang baik disampaikan dalam Al-Quran. Keimanan akan terus menancap tatkala memahami dibarengi dengan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. La an yaqra'a qira'atan mujarradatan duna fahmin aw tadabburin. Tidak membaca hanya sekedar membaca saja, tidak dibarengi dengan keinginan untuk memahami maknanya, tidak dibarengi dengan mentadaburi maknanya. Intinya adalah dengan membaca dan merenungi makna ayat tersebut. Wa illa, kecuali, fakam qari'un lil Qur'an wal Qur'anu hajijuhu wa khasimuhu yaumal qiyamah. Kecuali berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an, akan tapi Al-Qur'an datang pada hari kiamat sebagai musuh bagi dia. Sebagai, bukan sebagai penolong, justru marah Al-Quran akan berhujah untuk menelinjirkan kita tatkala hari kiamat. Kapan? Tatkala kita membaca Al-Quran, akan tapi Al-Quran hanya kita jadikan sebagai rutinitas bacaan biasa, tanpa merenungi maknanya, tanpa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah Anda, akan menjadi pembela Anda, akan menjadi makhluk, akan menjadi kalamullah yang akan membela Anda pada hari kiamat. Atau bahkan bisa jadi Al-Quran yang kita baca justru malah akan menjadi bumerang kita pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran, membaca dengan memahami maknanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Oh, fulan telah membaca saya pada hari di dunia. sehingga saya datang pada hari ini akan menolong dia dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, memperbagusi bacaannya, akan tapi Al-Qur'an digunakan untuk mencari dunia. Al-Qur'an digunakan untuk mencari secuil dari urusan dunia. Al-Qur'an digunakan untuk mencari celah-celah sehingga dia bisa menabrak agama Islam dari situ. Ada orang-orang demikian. Sehingga Al-Qur'an datang pada hari kiamat bukan membela dia, akan tapi pada hari kiamat akan menjadi musuh dia yang akan menggelincirkan dia ke dalam api neraka. Ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang tiga orang yang pertama kali akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ke dalam api neraka, yang sudah pernah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antara mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat membaca Al-Qur'an dengan baik, menjadi qari, menjadi ahlu qurra, menjadi orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an, menjadi orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Akan tapi nikmat Allah yang berikan kepada dia berupa Al-Qur'an dia gunakan untuk mencari dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diseret di atas wajahnya, wajahnya ditaruh di atas tanah, kemudian orang tersebut diseret dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi di sana ada orang-orang yang justru Allah muliakan dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia keberkahan di dalam Al-Qur'an. Bedanya apa? Terletak dalam niat dan mengamalkan Al-Qur'an tadi. Bahkan sebelumnya pernah kita singgung pada tatkala kita membahas kitab Sifat Ibadir Rahman. Sifat-sifat hamba Ar-Rahman, bagaimana mereka terus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di sana telah kita sebutkan sebuah kisah Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Salah satu tokoh ahli Qur'an yang justru malah membunuh manusia terbaik setelah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab. Siapakah Abdurrahman bin Muljam? Salah satu qori yang terkenal pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan pada awal-awal zamannya Umar, tatkala perluasan agama Islam sampai negeri Mesir yang digubernuri oleh Amr bin As. Tatkala itu agama Islam sudah sampai di negeri Mesir. Negeri Mesir merupakan negeri yang kental dengan adat istiadat, agama kuno, agama Mesir kuno, agamanya Fir'aun dahulu. Sehingga agama mereka masih kental dengan bau-bau kesyirikan, yakni semacam pengabdian kepada Tuhan dan sebagainya. Sehingga tatkala dakwah Islam masuk ke dalam negeri Mesir, Amr bin As sebagai gubernur tatkala itu ingin dikirimkan orang-orang yang mahir, orang-orang yang pintar mengajarkan Al-Qur'an kepada umat, kepada masyarakat di Mesir tatkala itu. Akhirnya Amr bin As mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, bahwasanya kami di sini sedang membutuhkan orang yang ahli Qur'an untuk bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat di Mesir. Akhirnya surat tersebut sudah dibaca oleh Umar, kemudian Umar mencari orang-orang siapakah yang layak diutus ke negara Mesir. Sehingga pilihan Umar jatuh kepada Abdurrahman bin Muljam. Karena Abdurrahman bin Muljam ini memang terkenal merupakan murid dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud merupakan pakar-pakar Al-Qur'an pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bunyi suratnya Umar tatkala membalas Amr bin As, bahwasannya saya kirimkan kepada anda Abdurrahman bin Muljam yang saya dahulukan dari diri saya sendiri. Saya sangat butuh dengan orang seperti ini. Akan tapi karena untuk dakwah di Mesir, saya kirimkan Abdurrahman bin Muljam untuk bisa berdakwah di sana. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Seorang Abdurrahman bin Muljam yang hanya membaca Al-Qur'an hanya dengan konteksnya saja tanpa membaca tafsirnya, akhirnya justru malah Al-Qur'an menjadi bumerang bagi dia, sehingga dia berbelok arah banting setir menjadi pembunuh orang nomor 3 pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab. Lihat bagaimana Al-Qur'an bisa menjadi penolong kita, tapi di sisi lain Al-Qur'an tatkala kita tidak barengi dengan membaca maknanya, niat yang baik, niat yang tulus, Al-Qur'an tersebut justru malah akan menjadi bumerang bagi kita. Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an akan menjadi pembela kita pada hari kiamat. Kita harus yakin kita membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat membela kita. Akan tapi pembelaan Al-Qur'an akan semakin tinggi tatkala kita barengi dengan memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan hadisnya. Faqad tsabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah mutsbit, telah ditetapkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang, mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an. Ba di sini adalah ba sababiyah, dengan bisa babi bihadzal kitab, dengan sebab Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, dan dengan Al-Qur'an itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan derajat seorang atau suatu kaum. Allah Subhanahu wa taala muliakan para sahabat di antara orang-orang lainnya dikarenakan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala hinakan Abu Lahab, hinakan Abu Jahal, hinakan orang-orang kafir yang membangkang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Al-Qur'an juga. Yang pertama diangkat derajatnya oleh Allah dikarenakan mereka mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kelompok kedua, Allah turunkan derajat mereka, bahkan Allah hinakan kematian mereka. Abu Jahal itu dikubur di mana? Di sumur. Karena tatkala itu Abu Jahal meninggal pada perang Badar, mayatnya diambil dan diletakkan di dalam sumur, di antara sumur-sumur Badar. Badar itu bukan nama gunung, akan tapi nama tempat. Dibunuh oleh siapa? Bukan dengan para sahabat, bukan dengan kesatria, akan tapi Abu Jahal dibunuh oleh anak kecil tatkala itu pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Karena anak kecil ini melihat bagaimana permusuhan Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari orang tuanya bagaimana permusuhan Abu Jahal ini sedemikian besar mengerikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak kecil ini merasa tergugah untuk mengikuti perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelinap masuk untuk bisa masuk daftar orang-orang yang ikut berperang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Sehingga tidak ada niat tujuan anak tersebut ikut perang kecuali hanya ingin mengetahui di manakah Abu Jahal dan saya ingin membunuhnya. Akhirnya Abu Jahal meninggal di atas, di dalam tanah tangan anak kecil, dan meninggal di dalam, dimasukkan ke dalam sumur. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar hinakan seorang Abu Jahal di tangan anak kecil, kemudian meninggal dimasukkan ke dalam sumur. Dikarenakan apa? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada mereka Al-Qur'an. Ini loh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini loh apa yang disampaikan oleh Tuhan Anda wahai Abu Jahal. Ini ucapan yang disampaikan oleh Rabb semesta alam, Rabb kita semuanya. Akan tapi mereka wal ghaufih. Mereka bermain, mereka menyibukkan, mereka tidak mendengarkan Al-Qur'an, bahkan mereka sombong dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi para penentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang nasab. Meskipun orang tersebut paling dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal Abu Lahab. Tapi tatkala Abu Lahab menentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hinakan mereka karena menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab." Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang-orang dengan kitab ini. Allah angkat derajat seorang Bilal bin Rabah, seorang budak hitam dari bangsa Ethiopia, hitam, ya mungkin dari fisik beliau merupakan budak, dari statusnya saja sudah merupakan seorang budak yang dijual belikan sebagaimana barang tatkala itu. Semaunya majikannya, mau dikasih makan pun tidak apa-apa karena dia seorang budak. Bahkan dia seorang yang hitam, ya mungkin dari fisik tidak seperti kita, akan tapi Allah angkat derajatnya Bilal. Allah jadikan Bilal sebagai orang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Allah jadikan Bilal sebagai orang-orang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah tatkala orang-orang pembesar pada zaman Nabi tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah tatkala Fathu Mekah. Di sana ada sahabat-sahabat senior yang tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah tatkala Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Akan tapi Bilal, dikarenakan keimanannya, dikarenakan baiknya agama beliau, dikarenakan berimannya kepada Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala angkat dari orang-orang yang lainnya sehingga bisa masuk ke dalam Ka'bah dan bisa melantunkan adzan di atas Ka'bah tatkala Fathu, pembukaan kota Mekah. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang terus mengikuti Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu agama beberapa derajat. Jadi kita jangan sampai pesimis, jangan sampai minder dari orang-orang yang lainnya. Tatkala Allah mudahkan kepada kita mempelajari Al-Quran, diberikan hidayah, diberikan kemudahan untuk bisa terus datang ke dalam majelis ilmu, menyimak kajian para asatidzah, kita harus optimis bahwasanya Allah sedang menginginkan kebaikan bagi kita. Man yuridillahu bi khayra yufaqihhu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Tatkala Allah mudahkan kepada kita untuk bisa mempelajari Al-Quran lebih dalam, mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus berada dalam masjid, menyimak apa yang disampaikan oleh para asatidah di media-media yang ada, kita harus yakin Allah sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita. Allah sedang menginginkan perubahan dalam diri kita. Allah sedang menginginkan kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga semangat akan terus menancap dalam diri kita dan kita terus bersemangat untuk bisa mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Thank you. Naam. Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan kepada mereka dan diberikan kefaqihan dalam ilmu agama. Tatkala kita diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari lebih dalam Al-Qur'an, mempelajari lebih dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada tujuan kita hidup, tidak ada tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan bagi kita kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita ibadah itu tidak ada landasan utama kecuali Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah kewajiban kita untuk bisa merealisasikan sebuah ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sujud kita diterima, doa kita diterima. Ya, mengikuti sunnah Nabi itu diterima. PR kita adalah apa sih? Bagaimana ciri khas amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mempelajari, menuntut ilmu agama. Tatkala Allah mudahkan kepada kita untuk bisa meluangkan waktu kita, ya karena mungkin di antara kita waktunya sangat padat, sehingga butuh kita untuk meluangkan waktu kita menuntut ilmu agama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa menyisihkan waktu kita untuk bisa menuntut ilmu agama, maka itu merupakan sebuah awal tanda Allah inginkan kebaikan kepada kita. Yang mana tatkala Allah menginginkan kebaikan bagi kita, Allah akan angkat derajat kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu dan Maha besar hikmah rahasianya. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Yang mana angkatnya derajat ini bisa di dunia, terlebih nanti di akhirat. Kita tidak pernah tahu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita seperti apa. Bisa dengan kemudahan kita dalam kehidupan kita, bisa kemudahan dalam kita menjalani kehidupan urusan dunia kita mudah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan di keluarga, anak-anak, masyarakat, rakyat. Kita tidak pernah tahu bagaimana skenario Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Tugasnya kita adalah bagaimana bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin disitulah letak sebuah keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, sungguh tidak sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberikan keistiqomahan, diberikan keteguhan hati, diberikan prinsip yang kuat untuk terus berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin keberkahan hidup letaknya tatkala kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik dan penuh dengan keberkahan. Mungkin hanya ini bisa disampaikan pada malam hari ini. Insyaallah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang biiznillah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Fadhol. Soal jelas ya? Jelas. Kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyakan atau kita tanyakan pada lain waktu. Allah Subhanahu wa taala ini semoga bisa berlanjut di pertemuan yang akan datang, kita bahas dan kita selesaikan pembahasan kita sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga pada bulan Ramadan nanti jika masih ada pengajian seperti ini kita akan masuk pada pembahasan yang lainnya atau kita carikan judul yang pas dan sesuai dengan momentum kita pada bulan Ramadan. Karena pelajaran itu akan semakin mudah kita pahami, kita amalkan tatkala sesuai dengan momen tatkala itu. Tatkala masalah puasa akan kita bahas terkait masalah puasa, haji pun akan masalah haji, ibadah kurban tentu pembahasannya akan berkaitan dengan masalah ibadah kurban dan lain sebagainya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.